tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Oh, sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mudah-mudahan suka yang sebelah kanan ya, tangannya kolor. Bisa. Mengapa kau mencoba jujur pada hati kita? Kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Wow. Seandainya saja mau sedikit mengalami kasih bertengkaran ini, bersama Sagita. Tangannya tangan, jempolnya jempolnya dulur. Sudah siap? Jempolai. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Arema Indonesia. Dan di atas, mengapa tak mencoba jempolin di lur, gak ketok lur, jempolin lur.